Lha mak demit iki ana sapa niki tak kandhani. Ya mak setan iki ana sapa niki kok. Yang paling menolak Islam, yang paling anti karo Islam itu ya wong ngono. Apa sing badhok 1500 kiai niki ya wong ngono sapa? Kiai disatene ya ngono sapa niki? Nggih, ora ngandel piye sampeyan. Sekek sakniki pengenane makame sebagian teng Kasiran iki kok dipun enten gede-gede lho. Niku tangan kan wong ngono sapa? Wong sapa kan doyan menungso. Lumbien uyan. Tapi gara-gara terjadi kekeliruan terus doyan. Jawa niki mbiyen ana sapa niki hindune Brahma, Hindu Dharma niku. Cuman lakone apik ning matine angel, soalnya Hindu Brahma niku mensyaratkan mati niku muksa. Muksa niku lunga saka raga sak sukmane niku balik nang alam kelanggengan. Nah supaya iso muksa nglakoni telung perkara, Upanishad, kabumian, upawa. Bahasa Upanishad niku menghilangkan jati diri. Ya menghilangkan jati diri. Jadi Upanishad niku piye jati dirinya niku ilang bar tadi DPR misalnya ben tidak ada jati dirinya berubah tadi bakul dawet ngoten niku. Lah niku namine Upanishad. Niku. Lah nek niku pun hasil nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi, semakin dihinakan semakin subur. Lah engko nek pun ngoten niku hasil nglakoni upawasa. Upawasane ku pun mandek ora mangan ra ngombe ra temuk bojo mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Lah tapi kata sing gagal wis mimpes cilik-cilik ngono eling weduse eling bojone akhire macet ajeng gedhe mboten iso ajeng ilang mboten iso dadi jenglot utawa Bathara Karang. Mula nek sampean petuk jenglot utawa Bathara Karang aja dituku larang niku produk gagal muksa. Akhirnya kegagalan-kegagalan niku menyebabkan wong Wonosobo kapok. Akhirnya pun boten niat muksa golek ilmu sing luwe enteng namine ilmu ngrogo sukmo. Ngrogo sukmo diajarkan oleh ajaran Kali, Kali ajaran Durga, Durga ajaran Siwa, supaya iso muksa nglakoni pancamakara Bhairawa tantra. Lah pancamakara niku boten nahan hawa nafsu ning ngumbar hawa nafsu. Lanang wedok muter udo kabeh ngedep arak, ngedep tumpeng, ngedep ingkung menungso terus ngeroko sukmo supaya syahwat ngisori udel niki anteng diwareki ngangge hubungan seks bebas sisane teng gunung Kemukus boyo ali supaya wetenge mboten kelacak krucuk dipakane tumpeng supaya akalit tenang diombeni arak supaya sukmone pas lunga mboten obah awake pakane ngangge mangan daging menungso mulo tukul sumanto. Lho akhire wong Wonosobo iso ngeroko sukmo begitu iso ngrogo sukmo sukmone lunga dijak nyolong jenengane ngepet. Sukmone lunga jak mateni wong jenenge santet. Sukmone lunga jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Mula teng mriki tukul santet pelet ngepet. Dadi nek pengin ngerti asal usule santet pelet ngepet asli ilmune wong Wonosobo. Asli mriki. Lha niku terus akhirnya kiai sing mangatos dipangan teng mriki. Mila akhirnya dikirim ulama sing teng mriki teng daerah mriki wong ilmu niki merat menjalarnya cepet luar biasa. Wong Magelang belajar, wong Jawa Timur belajar, Jawa Tengah belajar, Jawa Barat belajar. Kabeh niku munggah teng Dieng belajar mriku. Mila terus akhirnya dikirim kiai sing ra iso dipangan wong langsung berangkat ke tanah Jawa namine Sayyid Jamsuddin Al-Baqir Al-Farsi saking Persia. Sing dikenal kanthi jeneng pendekar Pulau Persik, gurune Tio Buki. Neteng film Cina niku. Lha niku terkenal iku Said Samsudin Al-Baqir medhun ning tanah Jawa manggen ning Gunung Kidar mriku kondang jenenge Syekh Subakir. Wong-wong Jawa nyebut Said Samsudin Al-Baqir Al-Farsi niku angel. Lah mula kali Said Samsudin Al-Baqir diusak asik niki Wonosobo sebagian Melayu teng daerah Segoro ki. Idul Melayu ngulon munggah Gunung Srandil, Melayu ngulon Pelabuhan Ratu, Melayu ngulon Jampang Sukabumi, Melayu ngulon teng ujung kulon, Melayu ngulon numbal malih teng ngriku mula diarani Banten. Banten niku maknane tumbal. Sak Indonesia sak niki wong kok muni Banten kok tumbal niku ya wong wono sapa nek ngarani tumbal kan Banten nggih mboten. Lah ngene iki gak ora. Sing Melayu ngetan munggah Gunung Lawu, Melayu ngetan Gunung Kawi Malang, Melayu ngetan Alas Purwo Banyu wangi dhuper mriko sesu bakir sepuh teng mriko tadhai pemimpin Bahira wanamine minak sembuyu bajul sengoro. Minak sembuyu bajul sengoro mangan wong male. Lah sesu bakir rada sepuh mula dikirim murid nami se nami Mbah Brohim kali Mbah Maulana Isha ini generasi sing nguber mriko. Minak sembuyu nyerah akhirnya Dewi Sekardadu anak mau anak minak sembuyu pasrah ke kali Mbak Isha pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Tengger Gresik. Lah sebagian melayu teng Bali ngulang tantrayana ilmu lea sakniki waktu niku sebagian malih melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang Kediri. Mula ditakluk nih kali Sunan Bonang saking kampung namanya kampung Singkal sakniki dadi Singkalanyar mlebu teng daerah Prambon Nganjo. Akhirnya tiang Bhairawa sing tengri kok nyerah ya wis Kang aku aja patene aku nyerah ya wis nek ngono mutermu tetep rapopo ning aja uda arak ganti wedang biasa tumpeng iku halal tetep rapopo ingkung menungso ganti ingkung pitik mantra ngrogo sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula ulama-ulama sepuh ra ono sing protes sebab niku pun didamel kali Sunan Bonang. Mula Ustadz Anyaran sing ra ngerti asal usul mesti ribut babakan tumpeng babakan ingkung sebab ra ngerti asal usul usule. Mula nek ana wong kok ribut babakan tumpeng ingkung critani isih ngeyel mawon ya ditapuk lambene ngono mawon. Lho niki lho maknane mula diurut ngoten niku kok sithik ya. Lah begitu urusan perdemitan beres terus dikirim guru ngaji. Salah satu guru ngaji sing dikirim pok-pokane namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, wong Jawa nyebute Sayyid Jumadil Kubra medun teng daerah Gunung Tengah ngriki sebab gunungnya meledas-meledos sing nyebabke bubare tanah Jawa niku. Napa kok gunung dikirimi Quran? Sebab ben ora meledos gunung wedine karo Quran. Lau angzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyyan mutasaddian min khasy yatillah. Lah mulo kiai-kiai Jawa Tengah nek gunung wis obah macane lau angzalna hadzal Qur'ana. Lah nek Mbah Marican maca napa? Rusa-rusa ngoten mboten. Mbah Marican nek biyen nek gunung wis obah maca kidung, nembangke kidung jenenge kidung kacer. Lho kok iso kidung kacer niku terjemahane lau angzalna niku dijenengke kidung kacer sebab ilat Jawa ora iso ngarani surat Al-Hasyr metune kacer. Nah. Nggih. Lho udanah. Lho kok ora sida mule sampean mau arep mule modele. Lah saya cuma telku pro teng mriki duwe putra namine Ibrahim pindah Palang Tuban. Di putra Raden Rohmat Sunan Ngampel pindah Surabaya. Saya Jumadil Kubro duwe murid nami Samsudin pindah Kerawang damel pesantren teng Kerawang teng daerah antara ini Cilamaya kali Rengas Dengklok pesantren ini daerah ini pesantren Kuro maknane Quran. Tengri kau duwe murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon duwe murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing duwe tugas ngislam ke pajajaran. Lha dadi duwe tugas dhewe-dhewe lha niku lho mula corak Islam di Indonesia bener-bener corak Islam yang penuh perjuangan. Soale nyritani swarga banyune mili. Wong kene wis banyu mili akeh. Nyritake swarga wowohane kathah mriki wowohane wis ake nyeritani kekuasaan ya ora mungkin wong sing diceritani raja kabeh sugih kabeh. Mula piye cara nandur Islam nek wong pinter ora mudah. Maka kalau mau belajar Islam belajarlah ke Indonesia karena Islam bertemu dengan orang hebat ada di Indonesia. Islam masuk ke Eropa ketemu wong bodoh-bodoh zaman semono mula gampang. Islam masuk ke Afrika hutan belantara, tapi Islam masuk ke tanah Jawa ketemu dengan peradaban tinggi maka pertemuannya menghasilkan Islam dengan peradaban yang sangat tinggi. Lemulo nek belajar Islam Indonesia itu sing hati-hati, sing halus, sebab nek ora-ora paham, lah gara-gara ora paham terus kue ngado. Seko Islam Indonesia hasilnya malah konslet ora tambah dadi Islam apik malah dadi Islam wangkot utawa Islam kut kucluk sampean. karena terus tidak ngerti bahwa ini adalah perjuangan berat. Mbah ngampel nandur Islam ning tangan Majapahit niku mboten gampang. Wong Majapahit tandurane Hindu duwe sawah ibarate sampean tanduri mbako, ana wong nandur pari mesti dibuak parine dibedol. Sarna karena itulah maka Mbah ngampel ijtihad. Piye carane nandur Islam? Petuk ayat teng Quran, mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladu fastama ala suqihi yujibu zurra'a liyaghidu bihimul kufar. Islam itu kaya tanduran. Lah mulai Islam ditandur kaya tanduran, tanduran nopo, tanduran kang metu anak-anakane terus meteng. Lah nek wis meteng terus metu mbokne, anake karo mbokne wae bareng saking akeh wae digawa ning pasar medeni wong kafir. Lho niku Quran. Lah tanduran apa sing anake lagi apa manak sik lagi meteng pari mbokne karo anake wae bareng niku pari meteng bareng wae bareng mula Islam ning mriki ditandur kaya pari zaman sudah ngampel. Carane nandur pari teng dhuwur lemah napa ngisor lemah? Ya ngisor lemah dhuwur lemah totol manuk. Mula menggunakan standar bagaimana nanam secara silent nek cara wong modern disebut silent operation. Niku nek cara wong mriki disebut tanduran topo pendem ngisor ngene. Allah tandur pangeran ora paham wong maca mayit. Syaikhun ustadzun dijenengke kiai kaya wong mriki biasa. Tilmidun muridun nganggo jeneng santri seko sahastri. Musola nganggo jeneng langgar seko sang sanggar tandur kalimah syahadah kalimah so soto ayo cepet ngelakoni apik ninggal sing elek samir ala khairin fatruk anil bagha jenengke semar gareng petruk ba bagong alon dadi wong ora krasa nek wis digawa ning Islam. Pengin dadi wong apik nggih aja lali ya nek pengin dadi wong apik iki apa tangan. Tangan iki apik makan ya nganggo tangan apa apa tangan iki apik. Lah tangan iki sing paling apik jenenge jempol lemu ginu-ginu alus ngene kuat. Tapi jempol ora iso res ora iso apik nek ora ana jentik maknane jentik Kang aja utak-atik barang liyan aja nyolong. Nyolongan ora didalili asyariku wa syarikatu faqtau aydiyahuma. Hadise law anna Fatimah binti Syarakat laqabtu yadah mboten meng jentik aja utak-atik barang liyan. Iki tak jenenge jentik soalnya nggo nginjen selite pitik. Iki jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra. Rai aja dadi penjilat. Iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong-sombong. Iki penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Lha niku lha nek jempol aja lali jentik. Maka kalau kita pengin baik jangan melupakan yang kecil-kecil termasuk masa lalu. Islam pengin apik aja lali sebelumnya ada Hindu sing apik jiku en sing elek ora usah. Lha mula diulangi ketika ada dorongan ilangi kabeh. Hindu ya Hindu, Islam ya Islam. Engko sik mula Sunan Kalijaga gawe tembang jentik jentik penunggul patenono aja di aja di dulur tua malati muriku para wali yen alon nek nandur urung iso adus urung iso wudu ya wis nek pengin melu Islam ayo nyemplung sisan jenenge kungkum nek wis kungkum wudune karo aduse kecekel niku nangil ta nggih engko nek wis melu naku mlebu plengkungan kono lho ya Kang mlebu ghafura dijenengke gapu gapura. Enak terus bareng ngoten niku diulang alon-alon ya dadi wong apik. Nah, pelajaran paling angel niku pelajaran urusan mati. Nek wong Hindu niku ora mati, wong mati meh diluk terus reinkarnasi hidup kembali. Tapi nek wong Islam mati niku bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Piye carane jelaske innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan konsep reinkarnasi niki? Mula supaya wong Jawa paham innalillahi wa inna ilaihi rajiun ditembangke dengan bahasa lokal jenenge napa aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong-wong Jawa niku senengane nembang mula gekke tembang sik ora lali. Lha nek ngaji barang nek bange kan mboten lali ngaji Alfiah misalnya wala Muhammadun Abdul Maliki Ahmadur Rabbilah Khairul Maliki Nusalliyana ala Nabiil Mustafa wa alil mustaqbilina syarofa ngentekno timbo coba nek sing wala Muhammadun Abdul Maliki ora nyantol pemene wong Jawa niku senengane nem nembang apa mawon nembang wong Jawa niku nandur nembang cukur nembang petan nembang lakokno sapi nembang bojo minggat nembang nang Bali yo Sri nang Bali yo nembang sila weru mentok nembang tok mentok tak kandhani mentok kok dikandhani weru lintang nembang ya ning tawang ana lintang cahyu.